Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang sujud sahwi. Terakhir telah kita bahas tentang faktor disyariatkannya sujud sahwi, yaitu faktornya adalah sahw, lupa. Dan telah kita bahas menurut pendapat yang rajih, sujud sahwi tidak disyariatkan apabila sengaja amdan ta'ammudan melakukan kesalahan. Baik. Sekarang kita bahas hukum sujud sahwi. Setelah kita dengar kesimpulan bahwa sujud sahwi itu yang warid yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, ada tiga jenis, yaitu menambah, mengurangi, dan ragu. Ya, berporos ketiga ini. Apakah menambah, atau mengurangi, atau ragu. Adapun rinciannya kita akan pelajari nanti. Sujud sahwi, hukumnya wajib. Karena melakukan suatu kesalahan yang apabila hal itu terjadi, kesalahan itu terjadi secara sengaja, sholat batal. Ya, sujud sahwi wajib, hukumnya wajib. Karena melakukan suatu kesalahan dalam keadaan sahwi tentunya, dalam keadaan lupa, yang seandainya kesalahan itu terjadi secara sengaja, membatalkan sholat. Sengaja menambah gerakan, sengaja menambah gerakan yang merupakan rukun, yaitu berdiri. Menambah gerakan berdiri atau menambah gerakan ruku, menambah gerakan duduk, atau menambah gerakan sujud, jika itu dilakukan sengaja, membatalkan sholat. Terkait dengan mengurangi, sengaja mengurangi suatu gerakan atau bacaan yang bersifat rukun, membatalkan sholat. Sengaja mengurangi satu gerakan atau bacaan yang bersifat rukun, membatalkan sholat. Sengaja orang yang sholat sendiri, sengaja tidak baca Al-Fatihah misalkan, sholatnya tidak sah, batal. Iya. Sengaja tidak ruku, dari berdiri langsung sujud misalkan. Ini sengaja meninggalkan satu rukun. Itu yang sifatnya, contohnya bacaan atau gerakan. Sholatnya batal. Sengaja mengurangi suatu gerakan atau bacaan yang wajib dalam sholat, juga membatalkan sholat. Iya. Dan kita sudah lewati apa saja yang termasuk rukun, apa saja yang termasuk wajib, gerakan dan bacaan. Nah, misalkan sengaja tidak tasyahud pertama. Nah, berdasarkan pendapat yang rajih bahwa tasyahud pertama dan duduknya, duduk tasyahud itu wajib. Sengaja tidak tasyahud pertama, sholat batal. apabila hal-hal tadi terjadi karena lupa, nah, disitulah letak diwajibkannya sujud sahwi. Tadi jika sengaja menambah gerakan berdiri, misalkan, atau sengaja menambah gerakan ruku, batalkan sholat kan? Tapi jika itu terjadi dalam keadaan sahwi, berarti wajib sujud sahwi. Sengaja tidak baca Al-Fatihah, batalkan sholat. Jika itu terjadi dalam keadaan lupa, diwajibkan sujud sahwi. Ini masih globalnya ya, nanti ada tata caranya. Karena jika itu rukun yang kurang harus didatangkan, harus disusulkan. Dan nanti ada sujud sahwi wajib di belakang. Ini sekarang pembahasannya masih global, tentang hukumnya saja dulu kita pelajari. Nah, tadi jika sengaja tidak tasyahud awal dan duduk, ya, untuk tasyahud awal dan batal, karena itu wajib. Jika itu terjadi dalam keadaan lupa, wajib sujud sahwi. Nah, bisa difahami, karena sebagaimana yang telah kita pelajari dan kalian sudah tahu bahwa ini di atas mazhab Hambali yang difatwakan oleh Ibn Uthaymin dan yang lainnya di kalangan ulama Hanabilah, bahwa perkara wajib, ya, wajib sholat jika sengaja ditinggalkan, jika sengaja ditinggalkan membatalkan sholat. Seperti hanya rukun. Bedanya wajib jika lupa atau jahil tidak mengerti hukum dimaafkan. Adapun rukun tidak. Itu aja bedanya. Tetapi sama dalam hal perkara wajib meskipun bukan rukun tetapi wajib seperti tasawuf awal. Ya, wajib rukun sama-sama jika sengaja ditinggalkan membatalkan sholat. Bedanya jika wajib, ya, wajib ditinggalkan karena lupa atau tidak tahu hukum dimaafkan. Adapun rukun tidak dimaafkan, artinya harus disusulkan. Jika memungkinkan. Nah, tidak bisa tidak harus datangkan rukun itu. Nah, tidak bisa dimaafkan begitu saja. Itu bedanya. Tetapi sama-sama apa tadi? Sama-sama jika perkara rukun maupun perkara wajib ditinggalkan secara sengaja membatalkan sholat. Nah, jadi sudah ada gambaran kaidahnya begitu, yaitu sesuatu yang apabila sengaja dilakukan membatalkan sholat, ya, apabila itu terjadi karena lupa maka wajib sujud sahwi. Dan sudah kita dengar contoh-contohnya tadi. Nah, hanya saja jika itu kekurangan, jika itu kekurangan yang sifatnya rukun tadi sudah disyaratkan harus didatangkan, disempurnakan kekurangan itu. Adapun jika itu wajib maka tidak diharuskan. Seperti misalkan seorang terlanjur berdiri ke rakaat ketiga, lupa sesuatu awal. Nah, tidak mungkin kembali lagi. Karena sudah masuk ke rakaat ketiga. Sudah berdiri di rakaat ketiga. Jadi tidak mungkin kembali. Hanya hilang. Dan cukup diganti dengan sujud sahwi. Nah. Karena hanya wajib. Bukan rukun. Baik. Kemudian ragu. Ragu mengenai satu rukun atau suatu perkara wajib dalam sholat semakna dengan tidak mengerjakannya. Ragu rukun itu, ya, sudah dikerjakan atau belum, perkara wajib itu sudah dikerjakan atau belum, itu semakna dengan tidak mengerjakannya. Sehingga secara hukum dianggap belum dikerjakan. Secara hukum dianggap belum dikerjakan. Oleh karena itu akan datang hadisnya nanti. Nabi mengatakan, jika ragu apakah baru 3 rakaat atau sudah 4 rakaat. Jadi yang keempat ini yang diragukan. Yang 3 jelas yakin. Ragu apakah 3 atau sudah 4. Berarti kan yang keempat ini yang diragukan. Karena Nabi tinggalkan keraguan dan ambil yang meyakinkan yaitu 3. Jadi yang empat tetap dikerjakan. Ya, karena baru dianggap tiga. Artinya secara hukum dianggap belum dikerjakan. Dan wajib sujud sahwi. Wajib ditutupi dengan sujud sahwi. Wajib. Apa yang kita dengar ini bahwa sujud sahwi wajib untuk perkara-perkara yang telah kita dengar itu? Ini adalah mazhab Imam Ahmad. Mazhab Imam Ahmad. Dan ini yang dirajihkan oleh sederetan fuqaha Hanabila a'immah dari Hanabila yang di sana sebutkan Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin. Dalil yang menguatkan pendapat ini bahwa sujud sahwi wajib, ya, dengan kaidah tadi, ya, kriteria yang disebutkan, dalilnya adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sujud sahwi. Perintah Nabi untuk sujud sahwi pada hadis Ibnu Mas'ud. Fa'idha nasya ahadukum falyasjud sajdatain. Apabila salah satu dari kalian lupa, maka hendaknya sujud dua kali. Perintah menunjukkan wajib. Ya, begitu pula perintah Nabi SAW yang ada pada hadis-hadis yang lain yang akan kita lewati satu persatu hadis itu. Pada hadis Abu Hurairah dan yang lainnya, kita akan lewati satu persatu insyaAllah hadis-hadis itu yang berisi perintah Nabi SAW untuk sujud sahwi. Hukum asal, nah, kaidahnya dalam usul fiqh, hukum asal perintah Nabi SAW bermakna wajib sampai datang dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu hanya bersifat mustahab, yang menggesernya dari asalnya yang menunjukkan wajib ke mustahab. Jika ada dalil itu, barulah kita mengatakan mustahab. Jika tidak, maka kita berjalan di atas hukum asal bahwa asalnya perintah Allah, perintah Rasulnya menunjukkan wajib. Nah, di sini kita tidak mendapatkan dalil yang bisa menggeser dari makna itu ke mustahab. Karena perkara-perkara tersebut, jika sengaja dilakukan, sholat batal. Ketika terjadi dalam keadaan sahu, dalam keadaan nisyan, lupa, maka wajib sujud sahu. Nah, sudah kita dengar, ini mazhab Imam Ahmad. Ini yang rajih insyaAllah, yang lebih sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Adapun pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan mustahab. Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat sujud sahwi hanya mustahab, tidak wajib. Jadi menurut pendapat Asy-Syafi'i, jika terjadi sahu kemudian seseorang tidak sengaja tidak sujud sahwi, tidak masalah. Karena memang mustahab sujud sahwi itu menurut Al-Imam Asy-Syafi'i. Baik. Namun pendapat ini lemah. Pendapat ini lemah. Adapun berdasarkan pendapat yang pertama yang kita rujukkan bahwa sujud sahwi hukumnya wajib, itu mazhab Ahmad. Sudah kita ketahui bersama kaidahnya dalam mazhab Hambali, suatu perkara wajib apabila sengaja ditinggalkan dalam keadaan sadar tahu hukum, sholat batal. Jadi jika seseorang secara sengaja meninggalkan sujud sahwi yang wajib dia lakukan dalam keadaan sadar, mengerti hukum, berarti sholatnya tidak sah. Adapun jika seseorang tidak sujud sahwi karena dia juga lupa, ya sujud sahwinya juga lupa, dan itu biasa bisa terjadi. Nah, atau orangnya yang belum tahu hukum dan banyak yang seperti itu, banyak imam-imam sholat tidak paham sujud sahwi. Tidak paham. Tapi memang jahil. Ya, ini tidak mengerti. Tidak mengerti hukum masalah ini. Maka dimaafkan. Nah. Jadi terutama imam-imam sholat, pelajari dengan baik hukum-hukum ya sujud sahwi. Masalah-masalah sujud sahwi pelajari dengan baik. Nah, karena biasa terjadi kekacauan dalam sholat berjamaah gara-gara imamnya tidak paham tentang sujud sahwi. Nah, apa yang harus dia lakukan? Wajib jika ada yang mengingatkan dan bagaimana seharusnya ya sujud sahwinya. Wajib. Jadi ini ya kesimpulannya telah kita ketahui bersama mengenai hukumnya. Sekarang mengenai letak sujud sahwi. Sebelum salam atau setelah salam? Nah, ini juga membuat bingung. Jika tidak paham kaidahnya. Masalahnya memang di antara ulama terjadi khilaf. Terjadi khilaf di antara ulama. Ya, jika kita memperhatikan pendapat imam-imam, mazhab kita akan mendapati perbedaan-perbedaan pendapat mengenai peletakan yang kasus seperti ini sujud sahwinya sebelum salam, kasus seperti ini sujud sahwinya setelah salam. Baik. Kita akan ambil yang terbaik insyaallah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang ada. Yang pertama, yang penting kita ketahui bahwa mengenai letak sujud sahwi apakah sebelum salam atau setelah salam itu hanya mustahab. Hanya mustahab. Mustahab sebelum salam, mustahab setelah salam. Artinya jika terbalik, tidak masalah. Nah, jika menguasai kaidahnya, kapan sujud sahwi sebelum salam, kapan sujud sahwi setelah salam, dan menempatkan persis pada tempatnya itu afdal. Karena itu mustahab. Menurut pendapat yang rajih. Menurut pendapat yang rajih. Ya, itu tidak sampai wajib. Peletakan sujud sahwi itu pada posisinya masing-masing, apa sebelum salam atau setelah salam, tidak sampai pada tingkatan wajib, hanya mustahab. Insyaallah, itu yang terkuat. Alasannya, dalilnya, karena yakni kenapa kita mengatakan bahwa itu hanya mustahab penempatannya sebelum salam atau setelah salam? Karena telah datang dari Nabi Alaihissalam sujud sahwi sebelum salam, dan telah datang pula dari Nabi sujud sahwi setelah salam. Yang amalan Nabi Alaihissalam tersebut menunjukkan bahwa penempatan sebelum salam, penempatan setelah salam hanya ala sabilil afdaliyah. Hanya sebagai satu bentuk amalan yang lebih utama, yang mustahab. Diperkuat dengan perintah Nabi Alaihissalam, diperkuat dengan perintah Nabi Alaihissalam untuk sujud sahwi secara mutlak. Perintah Nabi Alaihissalam sujud sahwi secara mutlak tanpa membatasi sebelum salam atau setelah salam. Dimutlakkan perintah itu oleh Nabi. Menunjukkan boleh sebelum salam, boleh setelah salam, meskipun ada yang afdal. Yaitu pada hadis Ibnu Mas'ud. Pada hadis Ibnu Mas'ud riwayat Muslim. Sudah disebutkan tadi, kata Nabi Alaihissalam, "Fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain." Mulai bergerombol lagi. Ismail. Coba. Berjauhan. Jangan lupa Tuhan ya, berjauhan. Jaraknya. Baik. Fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain. Apabila salah seorang dari kalian lupa, falyasjud sajdatain, maka hendaknya sujud dua kali. Mutlak, kan? Tidak ada pembatasan dari Nabi bahwa ada sujud sahwi tertentu dia harus sebelum salam, dan yang lainnya harus setelah salam. yang tidak boleh dilanggar. Dan Nabi memutlakkan falyasjud sajdatain, hendaknya sujud dua kali. Apabila lupa di sini juga mutlak, apa saja hendaknya sujud dua kali mutlak, bisa sebelum salam, bisa setelah salam. Ini menunjukkan sah baik di tempatnya sebelum salam maupun setelah salam. Nah, riwayat muslim lainnya lafadznya, idza zada ar-rajulu au naqasa falyasjud sajdatain. Idza, apabila zada ar-rajul, seseorang menambah, au naqasa, atau dia mengurangi, dia menambah sesuatu atau mengurangi, falyasjud sajdatain, maka hendaknya sujud dua kali. Subhanallah, jelas sekali. Padahal kita akan pelajari nanti sebentar lagi, yang terbaik yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, bahwa kesimpulan dari hadis-hadis yang ada dan dipinjau dari segi makna, penempatan sujud sahwi itu apabila menambah sujud sahwinya setelah salam, apabila mengurangi sujud sahwinya sebelum salam, itu afdalnya. Tetapi di sini di hadis Nabi mengatakan apa? Idza zada ar-rajulu, apabila seseorang menambah au naqasa atau mengurangi, falyasjud sajdatain, maka hendaknya sujud dua kali mutlak. Bisa sebelumnya, bisa setelahnya. Artinya ya, penempatan sebelum salam atau setelah salam itu hanya mustahab. Nah, ini membantah pendapat ulama yang mengharuskan. Nah, baik. Jadi jika kita mampu menguasai, maka kita tempatkan yang memang afdalnya sebelum salam, kita tempatkan sujud sahwi itu sebelum salam. Yang memang afdalnya setelah salam, kita tempatkan sujud sahwi itu setelah salam, maka lebih besar pahalanya. Jika tidak, ya, apalagi jika sudah terjadi sahwi, terkadang orang kacau kan. Nah, jelas butuh sujud sahwi. Mau mikir saat itu sudah belum, tidak mungkin kan misalkan. Ya sudah sujud sahwi aja, ya, apakah sebelum salam atau setelah salam, sah salah satunya. Nah, dan ini yang kami sampaikan, bahwa penempatan, peletakan sujud sahwi apakah sebelum salam atau setelah salam itu hanya mustahab, ya, pada posisinya. Ini pendapat banyak dari fuqaha, empat madhab. Banyak dari fuqaha empat madhab memilih pendapat ini, dan ini salah satu pendapat dalam madhab Ahmad dan yang lainnya. Ini yang difatwakan oleh Syekh bin Baz, Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, memfatwakan. Nah, Al-Imam Ibn Baz yang memfatwakan pendapat ini. Nah, wallahu a'lam, yang lebih kuat dari segi dalil. Meskipun di sini Ibnu Taimiyah dan Ibnu Uthaymin pendapatnya mengatakan wajib, yang posisinya sebelum salam wajib sebelum salam, yang posisinya setelah salam wajib setelah salam. Itu fatwa Ibnu Taimiyah dan Ibnu Uthaymin. Namun wallahu a'lam, yang difatwakan Ibnu Baz lebih kuat. Ya, berdasarkan dalil pemutlakan perintah Nabi yang kalian dengar tadi. Nah, wallahu a'lam. Dan ini lebih ringan bagi kaum muslimin. Nah, mewajibkan berat. Wajib. Kemudian mengenai pendapat terbaik terkait dengan rincian sujud sahwi itu sebelum, kapan sebelum salam, kapan setelah salam, ya, dari banyak pendapat yang ada, kesimpulannya wallahu a'lam, yang terbaik adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad sebagaimana dinukil oleh Ibnu Taimiyah, ada dalam kitab Al-Ikhtiyarat. Nah, kumpulan pendapat-pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah memilih pendapat ini, menukil bahwa ini adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini pula yang dirajihkan oleh Ibnu Utsaimin. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang difatwakan oleh Ibnu Utsaimin dan Ibnu Utsaimin, rinciannya adalah jika terjadi kekurangan, jika terjadi kekurangan dalam sholat, sujud sahwi akan menyempurnakannya. Sujud sahwi akan menyempurnakan kekurangan itu. Sehingga sujud sahwi itu dikerjakan sebelum salam. Paham ya? Ulangi. Jika terjadi kekurangan, sujud sahwi akan menyempurnakannya sehingga dikerjakan sebelum salam. Begitu pula halnya jika ragu dan bersandar kepada yang meyakinkan. Misalkan ragu apakah baru 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, bersandar kepada yang meyakinkan bahwa itu baru 3 rakaat karena yang keempat meragukan, dibuang keraguannya. Maka salam sebelum sujud sahwi sebelum salam untuk menyempurnakan. Sujud sahwi sebelum salam untuk menyempurnakan. Baik. Jika terjadi tambahan, berikutnya jika terjadi tambahan dalam sholat, maka sujud sahwi setelah salam. Sujud sahwi setelah salam. Dalam rangka membuat marah, membuat gerah syaitan. Kan sudah kita pelajari apa sebabnya terjadi sahwi. Setannya datang kan? Nah, sudah kalian dengar hadisnya. Jika adzan lari terkentut-kentut untuk mengimbangi suara adzan. Selesai adzan balik lagi ke masjid. Qomat lari lagi menjauh. Setelah itu datang lagi. Pas sholat sudah datang. Ingat ini, ingat itu. Utkur kada. Sampai kaca, sampai orang ya mengalami sahwi. Baik. Jadi jika terjadi tambahan, ada tambahan dalam sholat, maka sujud sahwi dilakukan setelah salam. Dalam rangka membuat geram syaitan, irgham di syaitan, dan agar tidak terkumpul dua tambahan dalam satu sholat. Agar tidak terkumpul dua tambahan dalam sholat. Sudah terjadi tambahan gara-gara sahwi, jika kita sujud sahwi sebelum salam, jadi double tambahannya. Karena sujud sahwi itu tambahan ya. Tambahan yang masyru'. Supaya tidak terkumpul dua tambahan dalam sholat, maka ditempatkan setelah salam. Setelah salam, ini sholat sudah selesai, kemudian sujud sahwi. Nah, di samping untuk membuat geram marah syaitan, juga agar tidak terkumpul dua tambahan dalam sholat. Jadi, di tempatnya sesuai itu setelah salam. Begitu pula halnya jika ragu, pada pengembangan pembahasan ragu, nanti kita akan belajari, ada riwayat. Jika seseorang ragu, apakah 3 rakaat atau 4 rakaat, kemudian dia bisa mengingat-ingat, mencoba mencari indikator, mengingat indikator penguat yang mana yang kuat. Apakah memang baru 3 rakaat atau sudah 4 rakaat? Coba ingat acuan untuk itu. Jika kemudian bisa berhasil memprediksi kuat, salah satunya ada indikator dia ingat, oh ya ini sepertinya kuat dugaan saya ini sudah 4 ini. Atau juga kuat dugaan saya ini baru 3. Nah, jika memang ada dugaan kuat, maka bersandar pada dugaan kuat dan itu berarti ya dia sudah menyempurnakan sholatnya karena dia bersandar pada dugaan kuat yang mendekati yakin, tidak sampai ke yakin. Nah, hanya mendekati karena hanya dugaan kuat, tapi itu bisa dijadikan sandaran dasar untuk beramal. Berarti dia sudah menyempurnakan sholatnya. Sehingga sujud sahwi diletakkan setelah salam untuk membuat geram syaitan. untuk membuat gerak syaitan. Baik, ini rincian ya penempatan sujud sahwi yang datang dari salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang difatwakan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin. Sudah dikuasai ya. Jika itu kekurangan, sujud sahwinya kapan? Kapan Ustaz? Ustaz, sujud sahwinya kapan jika kekurangan? Sebelum salam, setelah salam. Yang lainnya tinggal satu pilihannya. Kalau ini disalahkan berarti tinggal satu pilihannya. Nah, setelah salam atau sebelum salam? Sama kok ini ulangi lagi. Nah, sebelum salam, baik kekurangan. Jika terjadi kekurangan, sujud sahwinya sebelum salam. Karena sujud sahwi adalah tambahan untuk menutupi kekurangan. Jadi ditutupi sebelum salam. Paham? Jika terjadi tambahan kelebihan dari yang disyariatkan dalam sholat, maka sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Jangan dikumpulkan dua tambahan. Sudah ada tambahan kelebihan, ditambah lagi dengan tambahan sujud sahwi sebelum salam. Jadi double. Jadi sujud sahwinya setelah salam. Nah, dan untuk membuat gerak syaitan. Itu. Jika kekurangan sebelum salam, jika kelebihan setelah salam. Gampang. Jika ragu, ya, jika ragu, nah, ragu tidak bisa dijadikan dasar. Nah, maka kembali kepada yang meyakinkan keraguan itu dibuang, maka berarti ada kekurangan dalam sholat. Maka ditutupi sujud sahwi sebelum salam. Jika bersandar pada dugaan kuat adalah dasar untuk beramal seperti yakin, meskipun tidak sampai berkata yakin, berarti dia telah menyempurnakan sholatnya karena dia bersandar pada dugaan kuat. Ya. Dia bukan dalam posisi ragu yang tidak jelas, tapi dia ada dugaan kuat yang dia pegang, berarti dianggap telah menyempurnakan sholatnya. Maka sujud sahwinya kapan? Karena telah sempurna, sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Nah, jadi kami hadis-hadis yang datang dari Nabi Alaihissalam mendukung ini. Nah, hadis-hadis itu kita akan lewat satu persatu. Coba, sujud sahwi yang dilakukan oleh Nabi ketika lupa tasyahud awal, sujud sahwinya kapan? Ketika Nabi sholat 4 rakaat, baru 2 rakaat, ya, tahiyat langsung salam. Nah, setelah diingatkan Nabi lanjutkan lagi, tambah lagi. Bukan yang ini. Nah, ketika Nabi sholat, ya, ketika tahiyat pertama selesai tahiyat, ketika harusnya tahiyat pertama, Nabi langsung berdiri ke rakaat ketiga. Jadi Nabi lupa tasyahud awal, langsung berdiri ke rakaat ketiga. Nah, di situ Nabi sujud sahwi sebelum salam pada hari itu. Karena terjadi apa? Jadi kekurangan. Nah, pada hari ketika Nabi sholat 5 rakaat dalam keadaan lupa. Nah, setelah salam, ya, yakni sholat 5 rakaat sampai salam dalam keadaan tidak sadar. Nah, kemudian Nabi sujud sahwinya setelah itu, yakni tentunya setelah salam. Kenapa? Karena terjadi tambahan 1 rakaat. Ketika Nabi sholat 4 rakaat, baru 2 rakaat, Nabi tasyahud, Nabi tidak sadar, menyangka itu sudah tasyahud terakhir, Nabi salam. Nah, kemudian Nabi bergerak ke arah ada batang kurma di arah kiblat, kemudian diingatkan oleh Dulyadain, oleh sahabat yang panjang tangannya. Nah, dan seterusnya singkat cerita, Nabi disadarkan, ya, baru kemudian Nabi menyadari, oh baru 2 rakaat, Nabi kembali lagi ke posisinya, berdiri lagi, melanjutkan rakaat ketiga, rakaat keempat. Kemudian Nabi salam. Setelah salam, baru sujud sahwi. Kenapa? Apa tambahan yang terjadi di sini? Di sini tidak ada kekurangan karena Nabi menyusulkan dua rakaat yang lupa itu. Kemudian Nabi salam, setelah salam Nabi sujud sahwi. Berarti ada tambahan di sini karena sujud sahwinya setelah salam. Apa tambahannya? Apa tambahannya? Salam. Ada tambahan salam satu. Yang mana? Tadi Nabi ketika tasyahud, tasyahud pertama yang Nabi sangka tasyahud terakhir, di akhir rakaat kedua Nabi salam, menyelesaikan sholatnya. Ini tambahan bukan? Harusnya enggak salam kan? Harusnya berdiri ke rakaat ketiga, tapi Nabi lupa, Nabi salam. Kemudian pergi ke depan itu, ke tempat ke batang korma itu. Nah, ke tempat korma. Baik. Sudah diingatkan, Nabi kembali menambah rakaat ketiga keempat. Lengkap sholatnya. Sampai salam, setelah salam baru sujud sahwi. Karena terjadi tambahan. Tambahannya apa tadi? Salam. Nah, salam bukan pada tempatnya tadi. Itu tambahannya. Baik. Kemudian pada hadis tentang orang yang ragu, kita akan dapat hadisnya nanti. Nabi mengatakan, tinggalkan keraguan itu, kemudian bangun bersandar sholat, bersandar ya pada sholatnya yang meyakinkan, ya kepada yang meyakinkan, yaitu ambil yang kurang, misalnya 3 atau 4, berarti anggap baru 3. Nah, kemudian sujud sahwi sebelum salam. Dan juga yang lain, yaitu perintah untuk tahari, yakni memilih sesuai dengan dugaan kuat, ghalabatul dhon, ya, kemudian dia beramal berdasarkan dugaan kuatnya itu, dugaan kuatnya itu ghalabatul dhon istilahnya, kemudian dia sujud sahwi setelah salam. Nah, inilah yang berhasil merangkum seluruh hadis-hadis yang ada. Nah, barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Masuk bisa sudah ya. Nah, atasi bihada jazakumullahu khairan. Nah, ingat pada fajar ada tausiah ya. Nah, warga jangan yang ada yang ketinggalan, cepat bangun subuh. Nah, nanti ada tausiah Ustaz Fauzi. Subhanallah. Nah, ada salat fajar insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanallah, alhamdulillah, wassalamu alaikum.